Kepolen itu artinya apa? Ada yang tahu enggak? Oke. Grace. Kayaknya tahun kemarin kita ketemu, tahun ini kita ketemu lagi ya. Oh, luar biasa. Ceweknya makin cantik-cantik, cowoknya makin ganteng-ganteng. Sebuah lagu Kimcil Kepolen langsung hujannya turun, mudah-mudahan direstui ya lagunya ya. Amin. Lagu yang kedua saya mau tanya. Ada yang pernah merasakan bojo ketikung apa enggak? Ada yang pernah merasakan bojo ketikung apa tidak? Yo, Grace kita nyanyi lagi sama-sama ya. Ayo Sa. Siap Mas Ode. Jangan apa Mas Ode. Putok sleting tekan apa ra ono kimcil liyo senang kowe buri sak bajel kowe niku bojone kanca dhewe he wala kate kok benul nemu kage nyatane nang buri kok kowe koyo papu pripe niku ngiya bojone kanca dhewe ora mikir kancane tumi gak sampe nae baitan cangkem lu pacarku tusuk dari belakang ah malah ku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju nganggo sopan santun kau dustai diriku nyanyi sadenane hatiku loro kaget aku mencoba rapopo sadenane hatiku Kau karo konco. Apa maksudnya? Cilio. Pira. Wah, kayak gurih.